qala linnabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sungguh Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhbirni anil ihsan. Ya, beritahukanlah kepadaku, kabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab sebagaimana yang disebutkan tadi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wal ihsanu huwal martabatul ulya. Al ihsan adalah martabat yang tinggi. Wa ma'nal ihsan, pengertian daripada al ihsan, it'anus syai'i wa itmamuhu. It'anus syai' wa itmamuhu. Mengokohkan satu dan menyempurnakannya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat ke-7, alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membaguskan segala sesuatu yang ia telah menciptakannya. Wa ihsanul amal itmamuhu wa itqanuhu. Membaguskan amal artinya menyempurnakan dan mengokohkan amal itu sendiri. Wa ihsanus san'ati itmamuha wa itqanuha. Membaguskan buatan artinya menyempurnakan dan mengokohkannya. Ya. Inilah pengertian tentang al-ihsan. Ya. Bila seseorang mengatakan atau ketika mereka menyatakan walihada yaqulun, karena itulah mereka menyatakan anta tuhsinu kada awla tuhsinu. Engkau membaguskan yang demikian atau tidak membaguskan. Maknanya yakni hal ta'rifu hadza syai'a tamaman au annaka la ta'rifu. Ya. Apakah engkau mengetahui sesuatu ini sempurna atau sesungguhnya engkau tidak mengetahuinya? Ya, tidak mengetahui tentang kesempurnaannya. Ini makna al-ihsan, yaitu itqanus syai' wa itmamuhu. Ya, mengokohkan sesuatu dan menyempurnakannya. Qala wal ihsanu yakunu bainal abdi wa bainar rabbih bi'ibadatillahi wahdah la syarikalah. Al ihsan menjadikan seorang hamba terhadap Rabbnya dengan beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa yakunul ihsanu bainan nas bis sadaqah. Dan seseorang menjadikan berbuat ihsan terhadap sesamanya, yaitu bisa dalam bentuk bersedekah. Wal ma'ruf, yaitu dalam bentuk mengerjakan yang baik. Wa badlil khair, mencurahkan segenap kebaikan. Wa da'wata ilallah, wa da'wati ilallah. Dan berdakwah, menyeru ke jalan Allah, mengajak orang lain untuk ke jalan Allah. Wa ta'limil ilmin nafi', kemudian mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ini merupakan bentuk-bentuk perbuatan al-ihsan yang dilakukan oleh seseorang kepada sesamanya, kepada orang lain. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Ya. Wa ihsanul amal, ya. Ihsan dalam beramal, dalam berbuat, itqanuhu bi ayyakuna ala sunnah. yaitu mengokohkan amal itu sendiri, menyempurnakan amal itu sendiri, sehingga amal itu selaras dengan as-sunnah. Walaisa fihi bid'atun, dan tidak menjadikan amal itu ya, dalam kebid'ahan. Fa idza kana fil amali bid'atun, apabila amal itu justru ya, dilakukan dalam bentuk kebid'ahan, fa innahu laisa min ihsanil amal, maka itu bukan termasuk dari ihsanul amal, bukan amal yang baik, bukan perbuatan yang baik, karena didasari oleh perbuatan bid'ah itu tadi. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Ya. Maka dan demikianlah, sesungguhnya demikianlah orang yang menyerahkan, ya, berserah diri, ya, karena wajah Allah, karena Allah dan ia orang yang berbuat baik. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menunaikan satu amal yang amal tersebut tidak didasari atas perintah kami, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amal tersebut ditolak. Amal tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Maka hendaklah kalian hati-hati dari perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya segala sesuatu yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Maka fa ihsanul amal, maka yang disebut dengan amal yang baik, amal yang bagus, manakala ikhlasuhu lillahi azza wa jal, manakala amal itu ditunaikan, didasari dengan keikhlasan karena Allah azza wa jal, wa muwafaqatuhu lissunnati, dan amal itu pun selaras sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walihada qala, karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Ya. Faqauluhu, maka dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, aslama wajhahu, ya, yaitu bitauhid wal ikhlas, ya, menyerahkan, berserah karena Allah dengan tauhid dan keikhlasan. Wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang muhsin, orang yang baik, ay muttabi'un. Orang yang baik adalah muttabi'un, yang mengikuti, ittiba' li rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengikuti, ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walam yataqarrab ilallahi bil bid'ah wal muhdatsat, dan tidaklah ia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan bid'ah atau perbuatan yang mengada-ada di dalam urusan agama. Oleh karena itu, yang disebut dengan ihsanul amal adalah ketika amal itu ditunaikan dengan penuh keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan amal itu pun selaras dengan petunjuk, dengan teladan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Qala wa fi hadzal hadits, kemudian di dalam hadis ini disebutkan al-ihsan, tentang al-ihsan, ya, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah, ya, Di dalam hadis ini disebutkan tentang al-ihsan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza huwal ihsanu bainal abdi wa bainar rabbih. Inilah yang dimaksud dengan al-ihsan antara seorang hamba dan Rabbnya. An ta'budallaha muqinan bihi, mu'minan bihi, tamamal imani. Yaitu ketika engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan engkau meyakininya, dalam keadaan engkau beriman kepadanya, dalam keadaan engkau menyempurnakan keimanan tersebut. Hatta ka'annaka tarahu bibasarika, hingga dirimu seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan pandanganmu. Min syiddatil iman. Dan semua itu karena kuatnya keimanan. Ya. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan pandanganmu. Kenapa? Karena kuatnya keimanan yang ada pada dirimu. Qala li anna syai'a alladhi yura la yushakku fih. Karena sesungguhnya sesuatu itu bisa dilihat, ya, ya, yang ia bisa melihat, la yushakku fihi, maka ia pun tidak akan ragu lagi tentang apa yang dilihatnya tersebut. Wa indama taral jidar, maka ketika engkau melihat dinding, la yashukku fihi, maka engkau pun la tasukku fihi, maka engkau pun tidak akan ragu lagi tentang dinding itu. Au taral baba, atau engkau melihat pintu, la tasukku fihi abadan, maka dengan melihat pintu itulah engkau merasa yakin bahwasannya pintu itu ada, wujud, berada selama-lamanya. Engkau tidak ragu lagi pintu, yang namanya pintu, ya seperti itu. Ya. Maka fal ihsanu an ta'budallaha jalla wa'ala, maka ihsan, artinya engkau beribadah kepada Allah jalla wa'ala, ka'annaka tusyahiduhu bi'ainika, seakan-akan engkau melihat Allah dengan matamu sendiri. Ya. Min quwati imanika, karena kuatnya iman yang ada pada dirimu. Wa yaqinika, dan kuatnya keyakinan yang ada pada dirimu. Qala wa illa fa inna Allah la yura fi hadhihi dunya. Maka kalau engkau memang tidak bisa melihatnya, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa dilihat di dunia ini. Qala li anna al-khalqa la yastati'una ru'yatallah fi hadhihi dunya. Karena sesungguhnya ya, makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, manusia dalam hal ini tidaklah mampu untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala saat di dunia ini. Wa innama yarahul mu'minuna yawmal qiyamati fil jannah. Ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti di dalam surga. Idza a'tahumullahu quwwatan yastati'una biha an yarau rabbahum. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kekuatan sehingga mereka mampu, ya, dengan kekuatan tersebut untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melihat Rabb mereka. Amma fi hadhihi dunya, adapun ketika di dunia ini, fala ahada yarallaha mu'ayyanah, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan matanya sendiri. Innama yarahu biqalbihi wa imanihi wa yaqinihi ka'annahu yusahiduh. Ya. Sesungguhnya ya seseorang bisa melihat Allah dengan hatinya, dengan keimanannya, dengan keyakinannya, seakan-akan ia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala lihadha lamma sa'ala Musa alaihi salam. Karena inilah ketika Musa alaihi salam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi arini anzur ilaika. Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat ke-143 menyebutkan, ia mengatakan, wahai Rabbku, perlihatkanlah engkau kepada diriku, aku akan melihat engkau. Qala Allahu lahu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, lantarani, sekali-kali engkau tidak akan bisa melihat diriku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'ni tidak bisa melihat fid dunya, ketika di dunia. Li'anna Musa alaihissalam, karena Nabi Musa alaihissalam, la yastati'u ru'yatallahi fi hadhihi dunya. Karena Nabi Musa alaihissalatu wassalam tidak akan mampu melihat Allah saat di dunia ini. Wala ahada yastati'u ru'yatallahi fi hadhihi dunya. Demikian juga tidak ada seorang pun yang akan bisa mampu untuk melihat Allah saat di dunia ini. Kenapa demikian? Li'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Karena keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu ihtajaba an ibadihi bin nur. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terhijab dari hamba-hambanya dengan cahaya. Ya, hamba-hambanya tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala karena terhijab dengan cahaya. Ya. Kama fil hadith, sebagaimana dijelaskan di dalam hadith, hadith dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim. Disebutkan di dalam hadith tersebut, hijabuhu an-nur. Hijabnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah cahaya. Ya. Fala ahada yarallaha fi hadhihi dunya. Maka tidak ada seorang pun yang akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala saat di dunia ini. Ya. Karena keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba dan segenap manusia tidak akan mampu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Terhijab oleh cahaya. Ya. Kita saja kalau melihat, ya, sebagai perbandingan, melihat matahari yang bersinar terang, kira-kira kita bisa melihat mataharinya? Ya, tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa melihat bulatnya matahari. Kenapa? Ya, silau oleh cahaya matahari. Maka, ya, manusia di muka bumi ini tidak akan ada seorang pun dari mereka yang bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala karena terhijab, terhalang oleh an-nur, oleh cahaya. Qala wa innama dallatil adillah fil kitabi was sunnah ala annal mu'minina yukrihumullahu yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya, ya, dalil-dalil di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah menunjukkan sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang dapat kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memuliakan mereka pada hari kiamat. Fakama annahum abadu fi hadhihi dunya min ghairi ru'yatin lahu. Dan sebagaimana sungguhnya mereka menyembah, beribadah kepada Allah di dunia ini, ya, dengan tanpa melihatnya. Wa innama amanu bihi, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh atas dasar keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya, keterangan tentang al-ihsan, sehingga seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada hakikatnya ia tidak akan mampu untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala ammal kuffara lamma lam yu'minu billahi fi hadhihi dunya fa inna allaha yahjubuhum an ru'yatihi yaumal qiyamah. Adapun untuk orang-orang kafir, ya, tatkala mereka tidak beriman kepada Allah di dunia ini, maka sungguh Allah akan menghijab mereka, ya, Allah akan menutupi mereka dari melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Ya. Sekali-kali tidak, sungguhnya mereka, ya, dari Rabb mereka pada hari ini, lamahjubun, sungguh terhijab. Artinya tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Ya. Fa idza kana al-kuffaru yahjabuna 'anillahi fil akhirah fa innal mu'minina yarawna rabbahum subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat, maka sungguhnya orang-orang yang beriman diberi kemampuan untuk bisa melihat Rabb-nya, melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti di dalam jannah. Yang demikian ini sebagaimana telah diriwayatkan secara mutawatir dengan dalil-dalil yang sangat jelas sekali. Kemudian di dalam hadis ini pun disebutkan, faqauluhu ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Hadza dalilun ala annahu la yura fid dunya muayana. Ini menjadi dalil bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia ini dengan mata. Ya. Tidak bisa dilihat di dunia ini dengan mata. Ka annaka, seakan-akan. Ya, itu menjadi dalil bahwasannya tidak akan ada orang yang mampu untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan pandangannya. Ya. Karena di dalam hadis ini disebutkan ka'annaka, seakan-akan engkau, seakan-akan. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya tidak ada seorang pun yang mampu untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala saat di dunia ini. Qala wa innama yura fil qalbi wal yaqin wal iman. Dan seseorang melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, dengan keyakinannya, dengan keimanannya. Ya. Alladzi la yukhalituhu syak, yang semuanya itu tidak dalam atau tidak tercampur dengan keraguan sedikit pun. Wa hadhihi a'lal maratib, dan ini adalah kedudukan yang teramat tinggi, martabat yang teramat tinggi. Ya, martabat yang paling tinggi. Qala wa ba'daha martabatun, dan setelah martabat yang tertinggi ini, qala fiha sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam hadis itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa illam takun tarahu, maka apabila engkau tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni maksudnya, lam tasil ila hadhihi darajah minal yaqin. Yaitu engkau tidak sampai kepada derajat ini dengan penuh keyakinan. Ya. Artinya tidak bisa sampai pada derajat melihat Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Fa innahu yaraka. Ya. Artinya seseorang tidak mampu untuk mencapai derajat seakan-akan ia melihat Allah. Ya. Karena ini derajat yang tertinggi. Derajat ihsan yang tertinggi, yaitu ketika seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah. Itu derajat ihsan yang tertinggi. Tetapi manakala seseorang ternyata dia di dalam beribadah kepada Allah tidak bisa pada derajat yang ini, tidak bisa pada derajat seakan-akan dia melihat Allah, ya, fa innahu yaraka, maka sungguh Allah melihat dirimu. Ai artinya tu'minu bitila'illahi 'alaik. Artinya dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu, mengawasi dirimu. Wa hadhihi aqallu minal ula, maka ini derajatnya lebih sedikit di bawah dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi derajat yang lebih rendah lagi, kalau engkau tidak bisa seakan-akan melihat Allah, maka ya, fa innahu yaraka, maka engkau memiliki keyakinan bahwasanya Allah melihat dirimu. Ya. Jadi ihsan itu derajat tertingginya adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Tapi kalau ini tidak tercapai, derajat yang lebih rendah dari itu yaitu fa illam takun tarahu, jika engkau tidak mampu ya melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat dirimu. Ini derajat berikutnya ya. Qala lakinnaha darajatun 'aliyatun, akan tetapi derajat yang lebih sedikit ini pun tetap derajat yang tinggi. Ya, karena masih dalam ruang lingkup al-ihsan. Ya. Fata'buduhu mu'minan, engkau beribadah kepada Allah dengan penuh keimanan. Ya. Bi annahu yattali'u 'alaik. Ya. Dengan penuh keimanan sesungguhnya Allah mengawasi terhadap dirimu. Wa yaraka fi jami'i tasarrufatika, dan Allah subhanahu wa ta'ala melihat dirimu. Ya, melihat seluruh perilakumu. Ya. Fa innahu yaraka, maka sungguh Allah melihat dirimu. Yakni i'taqid biqalbik. Ya, yakinlah dengan hatimu. Wastahdir. Dan hadirkan keyakinan itu. Annallaha yaraka. Sesungguhnya Allah melihat dirimu. Wa yattali'u 'alaika, dan sungguh Allah mengawasi ya, atas dirimu. Wa hadhihi martabatun 'azimatun wala syak, dan ini derajat yang sungguh agung dan tidak ragu lagi. Wa hiya tusamma martabatu al-muraqabah, dan derajat inilah, martabat inilah yang disebut dengan martabat al-muraqabah. Muraqabatillah jalla wa ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, kita merasa bahwasannya, mengimani, meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala ya, mengawasi kita, mengawasi dirimu. Walakinna aqal minal ula, meskipun derajat ini lebih sedikit ya, dibandingkan dengan derajat yang pertama tadi. Adan dulu, silakan. Qala fal ihsanu bainal 'abdi wa bainar rabbi huwa ma bayyanah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits. Maka ihsan antara seorang hamba terhadap Rabb-nya adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Apa itu? Annal mu'mina ya'budullaha 'alal yaqin wal iman. Sesungguhnya seorang mukmin ia beribadah kepada Allah atas dasar keyakinan dan keimanan. Immal yaqinul ladzi yaj'alul 'abda ka'annahu yarallaha. Bisa jadi dengan keyakinan itu seorang mukmin menjadikan ketika ia beribadah kepada Allah ya, seakan-akan ia melihat Allah. Awil yaqin, atau dengan keyakinan itu menjadikan dirinya alladhi yastahdiru bihil abdu annallaha mutalli'un alaihi wa musyahidun li'amalih. Ya, dengan keyakinan itu ya, seorang hamba menghadirkan keyakinan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi terhadap dirinya dan menyaksikan setiap perbuatannya, setiap amalannya. Ya. Dengan keyakinan ini, yakin seakan-akan ia melihat Allah, atau yakin bahwasanya Allah senantiasa melihat dirinya, ya, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala melihat dirinya, ya, ia yakini, ia imani, maka fala yanharifu an ta'atihi, maka tidaklah ia kemudian menyeleweng dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idzan harafa, apabila ia menyeleweng, au akhta'a, atau ia melakukan kesalahan, berbuat dosa, fa innahu yatubu ila Allah, maka sungguh ia pun segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa demikian? Karena ia memiliki derajat ihsan. Ya. Ketika seseorang memiliki derajat ihsan, terjatuh pada satu kesalahan, dia langsung segera bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena ketika ia melakukan kesalahan, ia sadar dan yakin dengan keimanannya bahwasannya apa yang ia lakukan itu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian ia bersegera untuk beristighfar, bertaubat. Inilah ya, derajat ihsan membawa seseorang kepada kebaikan. Dengan derajat ihsan yang dimiliki seseorang, mengantarkan kepada orang tersebut untuk segera bertaubat, untuk segera memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, kenapa dia bertaubat, segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Li'annahu ya'lamu annallaha yaghfiru dhunuba wa la yaqnatu min rahmatillah azza wa jal. Karena sungguhnya ia mengetahui sungguh Allah itu maha pengampun. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan tidaklah ia berputus asa dari rahmat Allah azza wa jal. Fal insanu laisa ma'suman. Dan manusia itu pun tidaklah maksum. Walakin idha hasala minhu mukhalafatun fa innahu yubadiru bitaubati ilallah. Maka apabila ia terjatuh kepada perbuatan yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, menyelisihi dari perintah Allah dan Rasulnya, maka ia pun bersegera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu anna Allah yatubu ala man taba. Dan ia pun mengetahui sesungguhnya Allah maha menerima taubat bagi orang-orang yang bertobat kepadanya. Wala ya'khudhuhul qunut wal ya'su mir rahmatillah. Dan ia tidak lantas berputus asa, tidak lantas patah arang dari mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang memiliki sikap ihsan. Ya. Dengan sikap ihsannya ini, ya, dengan ihsannya ini dia terselamatkan dari berbagai kejelekan. Dia menyadari, meyakini, mengimani benar. Manakala ia tidak bisa melihat Allah, ia yakin bahwasanya Allah pasti melihat dirinya. Sehingga ketika ia terjatuh kepada perbuatan dosa, ia pun segera merapat, mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar, memohon ampun, bertaubat, dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ya, karena apa? Karena ia yakin Allah maha mengawasi dirinya. Allah maha tahu. Inilah keyakinan, ya, ketika seseorang memiliki al-ihsan pada dirinya. Ihsanul amal. Dia akan membaguskan amal-amal perbuatannya. Dia akan membaguskan amal perbuatannya dengan ihsan tersebut. Dengan keyakinan bahwasannya dia beribadah kepada Allah seakan-akan ia bisa melihat Allah. Kalau sampai ia tidak bisa melihat Allah, dia yakin bahwasanya Allah melihat dirinya. Mudah-mudahan sedikit pembahasan tentang al-ihsan, makna tentang al-ihsan, ya, karena seseorang di dalam hadis ini berderajat. Ada derajat al-Islam, ada derajat al-iman, ada derajat al-ihsan. Ini derajat yang tertinggi. Ya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan taufik hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sikap istiqamah kepada kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin, dan mendapatkan jannah yang sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.